Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah di Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Ahmad Ibn Yahya Najmi rahimahullah. Nah, kita sampai pada pembahasan atau pertanyaan yang ke-30. Qala Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah, kata beliau, ma syurutu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, wa hal tuqbalu asyhadatul ula biduniha. Nah, setelah menyebutkan tentang makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, beliau menyebutkan pembahasan yang setelahnya tentang syarat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kata beliau, apakah diterima persaksian yang pertama? Ini persaksian apa? Syahadat an la ilaha illallah biduniha, ini tanpa persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini seorang dia bersaksi. Naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dia meyakini, dia mengamalkan, namun tidak mau bersaksi dengan persaksian yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, tidak mau bersaksi. Nah, seperti keadaannya orang-orang Yahud yang tidak mau beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bermanfaat? Ya, apakah diterima? Maka di sini beliau katakan, qala, kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, jawabannya, kata beliau, qad qaddamna laka anna al-'abda la yadkhulu fid-din illa bihataini syahadatain wa annahuma mutalazimatan. Ya, kata beliau, bahwasanya telah kami kedepankan bagimu bahwasanya seorang hamba tidaklah bisa masuk ke dalam agama ini kecuali dengan dua persaksian ini. Qala wa annahuma mutalazimatan, dan bahwasanya keduanya itu saling berkaitan. Ya, saling berhubungan. Sehingga tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan persaksian yang pertama dan persaksian yang kedua. Makanya apa? Kata para ulama, dijadikan dua syahadat ini sebagai satu rukun. Ya, padahal dua. Syahadat untuk Allah dengan tauhid, ya, syahadat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah. Nah, dijadikan satu rukun dalam Islam karena saling berkaitan. Ya, saling berhubungan. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Sehingga di sini beliau katakan, tidak bisa seorang masuk Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Tidak bisa dengan satu. Misalnya dia hanya mengucapkan ketika seorang yang kafir misalnya ingin dia masuk Islam, dia hanya misalnya, saya hanya mau mengucapkan satu persaksian saja, asyhadu alla ilaha illallah, yang keduanya enggak mau masuk Islam, tidak. Ya, belum dia dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, demikian pula ketika dia mau bersaksi dengan persaksian yang kedua, tidak mau bersaksi dengan persaksian yang pertama, sama, tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Harus dengan dua persaksian ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru dengan itu dia masuk ke dalam Islam. Terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya dengan dua persaksian ini. Sehingga dua kalimat syahadat ini sebagaimana yang beliau katakan, mutalazimatan, tidak dapat dipisahkan. Harus dia didatangkan dua-duanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu, oleh karenanya disebutkan dalam Ya, berbagai macam syiar dalam azan. Ya, disebutkan dua-duanya. Dalam apa namanya? Dalam salat, ya, seperti yang telah disebutkan tasyahud, ya, disebutkan dua-duanya. Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan antara dua kalimat syahadat ini. Sehingga dari sini berarti tidaklah diterima persaksian yang pertama tanpa persaksian yang kedua. Tidak sah dan belum dikatakan benar persaksian tersebut. Qala, adapun kata beliau, syarat syahadat anna Muhammad Rasulullah, kata beliau, fasyurutu syahadatil ula hiya syurutu thaniyah, atau hiya syurutun fis thaniyah, kama annaha hiya syurutun fil ula. Sedangkan syarat syahadat al-ula, yakni syahadat la ilaha illallah, juga merupakan syarat bagi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Artinya syaratnya sama, tidak ada beda. Nah, sebagaimana itu syarat bagi syahadat yang pertama, maka demikian pula itu juga berlaku bagi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syaratnya sama. Nah, tidak ada beda dari apa yang telah disebutkan. Sehingga kata Syekh Ahmad bin Nahya Najmi rahimahullah, kata beliau, yakni minal ilmi wal yaqin wal qabul wa ma ila dhalik. Yani syarat-syarat yang telah disebutkan di awal. Dari syarat la ilaha illallah, dari al-ilm, kita harus mengetahui, mengilmui, iya, siapa itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, dan seterusnya. Dan ini sebagaimana yang telah kita pelajari misalnya dalam al-usulul tsalatsah. Iya, bahwasanya termasuk kewajiban yang harus kita pelajari adalah ma'rifatu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengikuti beliau. Dalam rangka untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mempelajari apa yang dibawa oleh beliau. Mengamalkan apa yang ada dalam syariat beliau. Sehingga ini termasuk dari syarat anna Muhammadan Rasulullah. Qala wal yaqin. Dari juga demikian pula al yaqin. Syarat yang berikutnya. Ini kita yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ya, adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau. Namun beliau adalah sama dengan kita manusia. Ya, sama dengan kita manusia, sehingga beliau tidaklah berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk diibadahi. Nah, kalau demikian pula al-qabul. Ya, ini demikian pula apa? Penerimaan. Yani seorang menerima, iya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ila dzalik, dan seluruhnya yang disebutkan dari syarat la ilaha illallah. Qala, kata beliau, hadza kulluh yajibu an na'lamahu, dan demikian selama seluruhnya wajib untuk kita ketahui dari syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. wa an na'taqidahu, dan kita meyakininya. Yani meyakini dan mengimani. Qala wa annal tazima bima amara bihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita harus terus melakukan apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, terus menerus melakukan perintah-perintahnya. Wa nantahi amma naha anhu sallallahu wasallamu alaihi, dan kita menahan diri dari apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nusaddiquhu fima akhbara bih, dan kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk dari muqtada syahadat anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi yang telah disebutkan pada pelajaran sebelumnya, persaksian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, keharusannya ini. Kita membenarkan kabar-kabar yang dikabarkan oleh beliau. Kita menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh beliau. Kita melaksanakan perintah-perintah yang beliau perintahkan. Qala wa najtanib ma naha anhu salawatullah wa salamuhu alaihi, dan kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikianlah pembahasan yang terkait dengan rukun Islam yang pertama. Ya, beliau cukupkan sampai pembahasan di sini, pembahasan yang pertama dari rukun Islam, yakni asyhadah anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dalam pembahasan yang berikutnya, beliau menyebutkan tentang rukun Islam yang kedua dan yang ketiga. Naam qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, kata beliau, soal ma dalilus salati waz zakah. Iya, pertanyaan yang ke-31 beliau katakan, apa dalil tentang salat dan juga zakat? Ini tentang wajibnya salat dan wajibnya zakat. Sehingga ini rukun Islam yang berikutnya. Pembahasan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, beliau cukupkan sampai di situ. Kemudian beliau katakan, qala al-jawab, qala Allah Ta'ala, yakni dalil yang menunjukkan tentang wajibnya salat dan zakat dan bahwasanya keduanya termasuk dari rukun Islam, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Dalam ayat yang kelima dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan, fa in tabu wa aqamus shalah, kalau seandainya mereka bertaubat dan mereka menegakkan salat dan mereka membayar zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Artinya jangan diganggu. Ya, ini syarat yang Allah berikan. Kapan? Ketika mereka bertaubat dari kekufuran mereka. Mereka melaksanakan salat, mereka membayar zakat, maka tidak boleh diganggu. Artinya orang-orang yang mereka naam bertaubat dari kekufuran mereka, ketika mereka melakukan hal-hal ini, taubat meninggalkan kekufuran mereka, dan juga mereka melaksanakan sholat, membayar zakat, maka tidak boleh kita mengganggu mereka, tidak boleh kita menyakiti mereka. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Ini juga sama dalam surat At-Taubah ayat 11. Ini ayat yang mirip, namun di akhirnya Allah katakan dengan kata fa ikhwanukum fid din. Kapan mereka menjadi saudara kita dalam agama ini? Ketika mereka melakukan tiga hal tadi, bertaubat dari kekufuran mereka, kemudian mereka melaksanakan sholat dan juga membayar zakat. Maka kalau demikian, berarti mereka adalah saudara kalian seagama. Fa ikhwanukum fid din. Qala, kata beliau, juga demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Qala wa ghayruha. Ya, dan juga dalam ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang as-salah dan juga az-zakah. Dalam surat ini Al-Bayyinah Allah katakan, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan baginya agama, hunafa, dengan keadaan lurus, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ini syahid. Mereka menegakkan salat dan mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat yang dibawakan di sini dan dalam ayat-ayat yang lain, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, as-shalah itu bergandengan dengan zakat. Az-zakat disebutkan bergandengan dengan as-shalah. Iya, sehingga ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya as-shalah adalah qarinah az-zakah, atau sebaliknya az-zakah qarinatu as-shalah, yang disebutkan secara beriringan dan bergandengan dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan disebutkan dalam sekitar 82 tempat. Ya, dalam 82 tempat disebutkan secara beriringan. Sehingga ini menunjukkan tentang pentingnya rukun Islam yang berikutnya, yang kedua setelah syahadat adalah as-shalah. Kemudian setelah itu az-zakah. Ya, salat yang termasuk dari rukun Islam, dan barang siapa yang meninggalkannya disebutkan di sini, bahwasanya mereka bukan saudara kita. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, Qala, kata beliau dalam syarahnya, ya'ni anna hadhihi al-adillah dalatun ala fardiyatish shalah. Yani kata beliau bahwasanya dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya salat. Wajibnya salat. Wa annal muslim la yasihu islamuhu illa bil ityani biha. Dan bahwasanya seorang muslim tidaklah sah keislamannya kecuali dengan melaksanakannya, dengan melakukannya. Yani mendatangkan perbuatan ini, yakni salat. Dan seorang muslim dikatakan sebagai seorang muslim ketika dia melaksanakan salat. Naam. Qala wal ityanu biha la budda an yakuna 'ala al-wajhi al-matlubi syar'an. Sedangkan melaksanakan salat, ya melakukan salat itu harus dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan secara syariat. Ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala, bahkan kata beliau, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sallu kama raaitumuni usolli. Jadi salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Iya, perintah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yakni global, wa aqimus shalah, tegakkanlah bah salat. Bagaimana cara melaksanakannya? Bagaimana cara melakukannya? Lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Sehingga yang diinginkan dari seorang hamba salatnya adalah sesuai dan mencocoki ya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dalam bacaan-bacaan salat. Ya, sampai dalam bacaan-bacaan salatnya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan ketika berdiri, apa yang diucapkan ketika ruku, apa yang diucapkan ketika sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang harus tuma'ninah di dalam salatnya dan seterusnya. Ya, ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sehingga kata beliau, fa idza kana al-amru kadzalik fa nahnu bihajatin ila an na'rifa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam linusalli mithlaha. Maka apabila perkaranya demikian, artinya kita diperintahkan salat itu bukan hanya salat. Ya, bukan hanya sekedar berdiri mengikuti imam kalau makmum, ya, kemudian ruku dan seterusnya. Namun perintahnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, bagaimana beliau salatnya. Maka kata beliau, kalau perkara demikian, maka tentunya fa nahnu bihajatin ila an na'rifa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita butuh untuk mengetahui bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipelajari dan disebutkan dalam kitab khusus ya oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau memiliki sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang tebalnya dan ada yang disebut dengan talkhis. Ya, talkhis sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, disebutkan dalam kitab khusus, disebutkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya yang diharapkan dari salat itu adalah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Yani mencegahnya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji, mencegahnya dari melakukan kemungkaran-kemungkaran. Bagaimana dia bisa demikian kalau salatnya tidak sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga penting ya kekhusyuan dalam salat. Ya, khusyuk kita dalam salat dengan menghadirkan kalbu kita. Ya, dengan benar-benar memperhatikan apa yang dibaca dengan lisannya, apa yang diucapkan dengan lisannya. Sehingga salat kita seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, dalam salat mereka apa? Mereka khusyuk. Iya, tidak melakukan perkara-perkara yang melalaikan di dalam salat. Iya, tidak na'am berpaling dari salatnya dengan perkara-perkara yang menyibukkan dari salat. Nah, sehingga dia benar-benar fokus dan dia benar-benar apa? Menghadirkan kalbunya, dia itu sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagaimana yang disebutkan ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait bagaimana seorang tidak boleh ya saling mengeraskan suara dengan Al-Qur'an. Iya, tidak boleh saling mengeraskan suara dengan Al-Qur'an. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innakum yunaji atau fa innahu atau fa inna ahadakum yunaji rabbah. Karena salah seorang dan talakan sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Sehingga ini disebutkan dalam masalah salat ini apa? Dalam artian kita tidak boleh saling mengganggu ketika sedang salat. Iya, berisik mengganggu kekhusyuan saudara kita dalam salatnya. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya dengan salat. Iya, hal-hal yang mungkin dilakukan di luar namun ketika di dalam salat dapat mengganggu orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang makan bawang. Ya, seorang yang ada pada dirinya bau yang tidak sedap, itu tidak boleh dan dilarang untuk datang ke masjid. Ini semuanya dalam rangka menjaga kekhusyuan seorang muslim dan juga hamba-hamba Allah ketika sholat mereka. Nah, ini yang disebutkan dalam masalah sholat kita, bagaimana pentingnya sholat dalam agama kita. Ya, karena ini merupakan rukun Islam yang kedua. Sehingga benar-benar kita memperhatikan sholat kita. Bahkan dikatakan sholat itu kata para ulama merupakan silatun bainal abdi wa rabbih. Iya, salat ini adalah bagaikan silah. Ini hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Bagaimana ketika salat kita benar-benar apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ya, melantunkan doa-doa yang kita panjatkan ketika sujud kita. Naam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sujud ini termasuk kondisi dan keadaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Iya, semuanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yani keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Fa aktsiru fihi du'a. Maka perbanyaklah ketika itu untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ya, disebutkan rukun Islam yang kedua adalah sholat. Dan sholat yang diinginkan dan yang diperintahkan adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, kemudian kata Syekh rahimahullah, wa huna dzakara al-muallifu rahimahullah adillat as-shalah wa az-zakah li'annaha ghaliban ma tudzkar sawa. Dan beliau di sini menyebutkan dalil tentang sholat juga dan juga dalil tentang zakat, karena zakat seringnya disebutkan bersamaan dengan sholat. Ya, disebutkan tadi, disebutkan beriringan dengan as-sholah, bahwasannya disebutkan dalam sekitar 82 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Menunjukkan pentingnya az-zakah setelah as-sholah. Yang mana zakat ini tentunya merupakan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya, zakat ini merupakan tathhir, yakni mensucikan seorang dari dosa-dosa. Ini zakat yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Zakat yang wajibah. Ini tathhirun kata para ulama lidzunub. Kemudian juga bisa tuzakkihim, yakni tuzakki imanahum, mensucikan keimanan mereka, mensucikan akhlak mereka, mensucikan batin mereka. Dan juga zakat juga diantara keutamaannya adalah mensucikan harta seseorang. Iya, menjadikan hartanya harta yang barokah ketika harta tersebut dikeluarkan zakatnya. Sehingga di sini disebutkan rukun Islam yang ketiga adalah az-zakah. Yang mana tentunya zakat ini manfaatnya didapat bagi seorang yang mengeluarkan zakat dan juga didapat bagi orang yang mendapatkan zakat tersebut. Ya, seorang mengeluarkan zakat, manfaatnya bagi dia tadi, Allah subhanahu wa ta'ala dengannya bisa menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana juga dalam hadis, An-Nabi SAW menyatakan, As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Ya, sadaqah itu bisa menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, sebagaimana ya, air itu mengapa? Mematikan api. Sehingga dosa bisa terhapuskan dengan seorang mengeluarkan zakat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mensucikan jiwanya, mensucikan akhlaknya. Ya, mensucikan naam dia dari perangai-perangai yang tidak baik. Yang diantaranya apa? Sifat al-bukhl. Yani sifat bakhil. Tidak mau mengeluarkan yang wajib atas dirinya. Sehingga ini menunjukkan tentang keagungan dan keindahan syariat Islam. Bahwasannya al-Islam mengajarkan ya kita untuk senantiasa kita berbagi dengan sesama kita. Ya, tidak mengajarkan kepada kita ya ananiyah, yakni sifat egois, hanya ingin sendiri dan seterusnya. Namun di sana diajarkan kita juga untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an juga tentang masraf az-zakah, yakni tempat kemana kita menyalurkan zakat harta kita. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an dan itu merupakan na'am nas bahwasanya zakat itu disalurkan kepada 8 asnaf. Ya, 8 asnaf tersebut itu merupakan tempat kita menyalurkan zakat kepada mereka. Di antaranya adalah al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Yang mereka tentunya gembira dan senang ketika mendapatkannya dan mereka mendoakan orang-orang yang memberikan kepada mereka sebagian dari hartanya, meskipun itu harta dari zakat. Ini merupakan keindahan Islam dan juga sekali lagi keagungan ya syariat al-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.